Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال الإمام السعدي رحمه الله يخبر تعالى أن هذا القرآن وآية الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita nahada Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran ini huwa ayatul kitab, adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, Al-Kitab. Ad-dalah ala kulli ma yahtaju ilaihi al-ibad, yang menunjukkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Min usuliddin wa furu'i, dari pondasi-pondasi agama dan cabang-cabangnya. Wa annalladhi unzila ila rasul rabbi wal haqqul mubin. Adapun yang diturunkan kepada Rasul, yakni Muhammad SAW, min Rabbih, datangnya adalah dari Allah Azza wa Jal, wa huwa al-haqqul mubin, yang itu adalah al-haq dengan jelas dan gamblang. لأن أخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل. Kabar berita yang datangnya dari Allah adalah pasti benar. Perintah dan larangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti adil. Mu'ayyidatan bil adillah wal barahin al qati'ah, yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang jelas dan gamblang dan pasti. Wa man aqbal 'alaihi wa 'ala 'ilmi kana min ahli al-'ilm bil haqq, barang siapa yang menerimanya, menerima Al-Quran dan Sunnah, dan mengamalkannya, mengilmuinya, karena min ahli al-ilm bil-haq, maka orang tersebut adalah termasuk ahli al-ilm yang sebenarnya. Alladhi yujibu lahum ilmuhum al-amal bima ahabba Allah, sehingga mengharuskan kalau sudah berilmu harus beramal. Tidak sekedar dia hafal, dia tahu, tapi ketika mengamalkan dia tidak mau. Ya, seperti Yahudi, waliyadzubillah, na'udzubillah. Walladhi yujibu lahum ilmuhum al-amal bima ahabba Allah, sehingga ilmu yang dia ketahui, yang dia pelajari, yang dia ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah harus mengamalkan kandungan ilmu tersebut dari apa-apa yang Allah cintai. Walakin aktsarun nas la yu'minun, akan tapi kebanyakan manusia terhadap Al-Quran ini. Padahal sudah jelas kejelasannya, kegamblangannya, kepastiannya sudah jelas terhadap Al-Quran ini. Majalan wa ya'radan an, mungkin dia jahil, bodoh, atau dia memang berpaling dari Al-Quran, tidak memperhatikan Al-Quran, atau memang karena sombong, zulm, sombong, merasa tinggi, merasa besar, merasa hebat, merasa pintar, merasa ini dan itu. Waliyadzubillah. Walidhalik, oleh karena itu, aksaran nas ghair muntafi'ina bih. Kebanyakan dari manusia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Kenapa? Li'alami sabab al-mujib al-intifa'. Karena sebabnya tidak terpenuhi. Apa itu ya tadi? Tidak mau menerima. Karena dia sombong, dia merasa hebat, dia merasa pintar, dia merasa tinggi dari yang lainnya. 6. Walaupun dia baca Quran juga, tapi ketika keadaan-keadaan tertentu dia pun menolak. Waliyadzubillah. Sehingga yang dituntut oleh kita menerima Al-Quran baik untuk dia atau sebagai nasihat untuk dia. Nah, artinya apa? Bukan sekedar untuk kesenangan dia, untuk menolong atau sebagai senjata baginya untuk menghantam orang lain, tidak. Untuk dirinya juga, untuk diri kita juga, ketika kita salah dan kita dinasihati oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Nah, sehingga inilah yang harus diperhatikan oleh kita semua setelah mengilmui dan mengamal, yaitu mengamalkannya. Setelah mengilmui Al-Quran, maka wajib bagi kita semua untuk mengamalkannya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.